Untuk anda semuanya, pasukan Ambyar, yuk kita bergoyang. A'a Jaya Vita Kediro Resno iki tulos kanggo sliramu yo mung ana kowe ning atiku nanging loro yen rasa sayangku mbok sia-sia wani sumpah resno ku mung kanggo kowe. Jam 5 kita goyang kembali yo. Jaya. Ambiar. Satu buat malaku gede Gede Roso. Gede Roso.